Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah jala wa ala, wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdathatuha, fa inna kula muhdathatin bid'ah, wa kula bid'atin dalalah, wa kula dalalatin finnar. Ayuhal ikhwatul kiram, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita al-hidayah dan kesempatan untuk kembali berkumpul di salah satu majelisul ilm, dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan al-usulu sittah, 6 pondasi yang wajib kita ketahui dan kita amalkan. Pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang pondasi yang 5, yaitu penjelasan wali Allah, wali setan, dan perbedaan antara keduanya. Menurut sebagian ahlul bida'i wal ahwa, bahwa yang namanya wali adalah orang yang keluar dari syariat dan tidak perlu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengklaim langsung mengambil agama dari Allah Azza wa Jal. Mereka mengklaim bisa langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jal, dan mereka sebagian ahlul bida'i wal ahwa mencibir ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwa ahlus sunnati wal jamaah mengambil agama dari mayyit, mengambil agama dari orang yang meninggal. Yakni mereka mencibir ahlus sunnah bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mengambil agama dengan cara al-isnad. Dan sungguh yang namanya al-isnad ini merupakan salah satu anugerah dari Allah Azza wa Jal. Salah satu penjagaan Allah terhadap agama Islam itu dengan al-ansab wal-isnad. Dan kemarin telah disinggung mengenai tentang al-isnad, akan tetapi belum ada penjelasannya, maka kita jelaskan dulu sedikit mengenai tentang al-isnad. Al-isnad itu adalah sanad. Menurut ulama ahlul hadis, sanad adalah para perawi yang meriwayatkan hadis. Salah satu diterima atau ditolaknya satu hadis itu dilihat sanadnya, dilihat para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini merupakan salah satu penjagaan agama. Agama Islam itu adalah agama yang mulia, maka di sana ada para penjaganya, yaitu para ulama ahlul hadis. Ketika datang sebuah hadis, maka para ulama ahlul hadis meneliti terlebih dahulu tentang hadis tersebut. Banyak faktor yang menentukan hadis itu diterima, dan banyak faktor yang menentukan hadis itu ditolak. Salah satunya adalah dengan melihat sanadnya. Apabila sanad hadis tersebut, para perawi yang membawa hadis tersebut adalah ad-di'af, ad-du'afa, para perawi yang do'if dari segi agama maupun dari segi ilmu, atau apabila para perawinya majhul, maka hadis tersebut itu tidak diterima. Yang dimaksud majhul menurut ulama ahli hadis adalah ar-rawi alladhi fihi, seorang rawi yang di dalamnya tidak terdapat tajrih maupun tausiq. Apabila ada seorang rawi kemudian pada dirinya tidak ada kritikan dari para ulama dan tidak ada tahdziran dari para ulama dan juga tidak ada rekomendasi dari para ulama, maka menurut ulama ahlul hadis maka rawi tersebut itu majhul. Contohnya ada seseorang datang kepada kita. Seseorang tersebut itu tidak diketahui apakah dikritik oleh ulama, tidak diketahui apakah dia itu ditahdir oleh para ulama, dan tidak diketahui apakah dia itu diberikan rekomendasi oleh para ulama, maka dalam bab hadis maka orang tersebut adalah majhul, tidak diketahui. Kalau di luar ilmu hadis yang disebut majhul itu adalah tidak jelas, tidak jelas di mana dia tinggal, tidak jelas di orang mana, itu majhul di luar ilmu hadis. Akan tetapi kalau dalam ilmu hadis yang dimaksud dengan majhul adalah seorang rawi yang tidak diketahui apakah dia dikritik, ditahdir maupun direkomendasi oleh para ulama, maka yang demikian itu adalah orang yang mardud ar-riwayah. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang majhul itu riwayatnya ditolak, sehingga tidak termasuk salah satu syarat kepada hadis yang sahih. Dan yang namanya majhul ada dua, majhul hal dan majhul ain. Kalau majhul hal itu adalah rawi yang tidak ada kritikan, tidak ada tahdiran, dan tidak ada rekomendasi, dan hanya yang meriwayatkan kepadanya satu orang saja, maka ini namanya majhul hal. Ada seorang rawi yang majhul, kemudian rawi tersebut punya murid satu orang, maka rawi yang majhul itu disebut sebagai majhul ain, afanya majhul ain, bukan majhul hal, sebagai majhul ain. Yang kedua, majhulul hal, yaitu seorang rawi yang majhul dan yang meriwayatkan kepadanya hanya beberapa orang saja, 3 orang, 4 orang, ya, 5 orang, maka rawi tersebut adalah majhulul hal. Ada seorang rawi kemudian dia itu tidak dikenal tajrih, tidak dikenal tausik dari para ulama, dan muridnya hanya 5 orang saja, yang meriwayatkan kepadanya hanya 5 orang saja, maka rawi tersebut adalah majhul hal. Kita lanjutkan kepada al-aslus sadis. pondasi yang keenam dan yang terakhir. Raddu syubhati allati wada'aha syaitanu fi tarkil qur'ani wa sunnati wattiba'il ara'i wal ahwa' al mutafarriqah al mukhtalifah. Kata beliau Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, pondasi yang keenam adalah membantah syubhat allati wada'aha syaitan, yang telah setan letakkan, fi tarkil Qur'an, supaya orang-orang meninggalkan Al-Qur'an, wassunnati dan sunnah, wattiba'il ara dan mengikuti pendapat-pendapat manusia, wal ahwa'i dan hawa nafsu, al-mutafarriqati yang terpecah, al-muhtalifati yang bercerai-berai. Raddu syubhah, membantah syubhat. As-syubhah maknaha al-mutasyabih. Syubhat atau asyubhatu, kata asyubhatu maknanya adalah al-mutasyabih, yang samar. Ini menurut bahasa. Wa fi istilahi lahu maknayan, wa fi istilahin, dan menurut istilah syar'i, laha maknayan, memiliki dua makna. Yang pertama, al-manzilah bainal halali wal haram, sesuatu yang kedudukannya berada di antara yang halal dan yang haram. Idza stabra'a li dinihi lam yaqa fiha, apabila seseorang itu senantiasa menjaga agamanya, maka dia tidak akan terjatuh ke dalam perkara ini. Ini halal, ini haram. Maka syubhat itu berada di tengah-tengah. Wal ahkamu syar'iyah minha ma huwa halalun mahdhah wa minha ma huwa haramun mahdhah. Dan hukum-hukum syariat Islam, ada yang halal murni dan ada juga yang haram murni. Wa bainal manzilatain taqa'ul mushtabihat, dan di antara keduanya itu adalah perkara yang samar yang disebut sebagai asyubhat. Wa hadhil manzilatu ya'lamuhal ulama, dan yang mengetahui tentang syubhat adalah para ulama, bidalili qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innal halala bayinun, apalagi terusannya. Ya, kemudian lanjutannya, wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan yang haram, terdapat perkara yang mustabihat, yang samar, yaitu syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kata beliau di dalam Al-Fath Fathul Bari, maksud dari sabda Rasulullah la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh mayoritas manusia, maknanya la ya'lamu hukmaha, tidak mengetahui hukumnya. Ja'a wadi'an fi riwayat Tirmidzi, datang riwayat dari Tirmidzi secara jelas, bilafzin, dengan lafad la yadri katsirun minan nas, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Aminal halali hiya am minal haram, apakah hukumnya halal ataukah hukumnya haram. Mafhumun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, bisa difahami dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kathirun minan nas, mayoritas manusia, anna ma'rifata hukmiha mumkinun, menjelaskan bahwa mengetahui perkara yang samar itu mungkin. Mungkin bisa diketahui oleh siapa? Oleh yang berilmu. Adapun yang tidak berilmu, maka tidak akan mengetahui perkara yang syubhat, perkara yang samar. Lakin lil qalili minan nas, hanya sebagian sedikit saja yang tahu. Wahum al-mujtahidun, yaitu mereka orang-orang yang al-mujtahidun, para ulama. Kesimpulan dari penjelasan ini bahwasanya makna syubhat yang pertama adalah perkara yang samar. Dan makna yang pertama ini sifatnya nisbiyah, relatif. Terkadang samar menurut satu ulama, tetapi menurut ulama yang lain tidak. Terkadang menurut orang awam samar, tetapi menurut ahlul ilmi tidak samar. Apa yang menyebabkan kesamaran tersebut? Karena tidak adanya ilmu. Kalau memiliki ilmu, maka tidak akan tersamarkan. Makna yang kedua, makna asyubhah yang kedua, al-irtikabu fi fahmil asya mimma yuaddi ila su'il faham. Al-irtikabu fi fahmil asya, kerancuan berpikir dalam memahami suatu hal. Mimma yuaddi ila su'il faham, yang mengakibatkan buruknya pemahaman. Sehingga sesuatu yang salah terlihat benar, yang benar terlihat salah, dan ini sangat berbahaya. Kalau seseorang sudah rancu dalam memahami sesuatu, salah dalam pemahaman, buruk dalam memahami nas yang benar seperti salah, yang salah seperti benar, maka ini bahaya, bisa mengakibatkan agama seseorang rusak. Kita lanjutkan. Wada'aha asyaitan fi tarkil Qur'ani wa sunnah. Syubhat tersebut telah diletakkan oleh setan. Tujuannya supaya manusia meninggalkan sunnah, meninggalkan Al-Quran, dan hanya merujuk kepada pikiran dan akal manusia. Syubhat di sini maknanya apa? Yang diletakkan oleh setan. Makna yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, kerancuan. Kalau seseorang sudah rancu dalam beragama, dalam berpikir, dalam pemahaman, maka pasti dia itu akan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Menganggap Al-Quran dan Sunnah itu perkara yang tidak bisa difahami, sehingga dia akan beralih beragama sesuai dengan pikiran dan akal manusia. Kalau sudah beragama menurut akal, rusak. Kalau seandainya akal itu berselisih, akal mana yang menjadi rujukan? Si A punya akal, si B punya akal, si C punya akal. Semuanya berselisih, semuanya mengatakan benar. Akal siapa yang menjadi rujukan? Nggak ada. Masing-masing menganggap benar. Ketika masing-masing menganggap benar berdasarkan akal, maka yang ada adalah al-halak, binasa dalam beragama. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah, ketika berselisih, yang namanya perselisihan, itu akan tetap ada selama perselisihan dalam perkara yang dibolehkan oleh syar'i. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Mereka akan terus berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ahlu sunnah wal jamaah ketika berselisih tentang suatu perkara, maka mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim, sebagai pemutus di antara mereka. Al-Quran dan Sunnah menetapkan hukum suatu perkara, maka mereka menerima dengan lapang dada, sehingga enggak ada lagi perpecahan. Kalau sudah dihukumi oleh Al-Quran dan Sunnah, yang tadinya berselisih tidak akan berselisih. Tapi kalau berhukum kepada akal, itu enggak bakal ada habisnya. Tujuan setan membuat syubhat tersebut adalah supaya manusia itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Wahiya annal Qur'ana wa sunnata la ya'rifuhuma illal mujtahid al-mutlaq. Syubhat tersebut adalah bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak akan diketahui kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Ini merupakan syubhat yang dibuat oleh setan. Setan ada dua, dari kalangan jin yang senantiasa memberikan keraguan-raguan, was-was kepada kita, dan setan dari kalangan manusia, mereka yang menyebarkan syubhat, kerancuan dalam beragama, menulis tentang perkara yang syubhat, menulis tentang sesuatu yang mana itu adalah syirik dianggap ibadah, menulis tentang sesuatu yang mana itu adalah batil tapi dipoles, diperindah seperti ya baik, dianggap seperti baik. Iya dan billah, syubhat tersebut adalah bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin diketahui maknanya kecuali oleh mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak menurut mereka, menurut ahlul bid'ah wal ahwa. Wal mujtahid huwal mausuf bikada wa kada. Mereka berkata, wal mujtahid, dan seorang mujtahid, huwal mausuf bikada wa kada, adalah yang memiliki sifat demikian dan demikian. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh mujtahid. Kemudian mereka sendiri membuat sifat-sifat mujtahid berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka sendiri yang membuat definisi tentang mujtahid, syarat-syarat mujtahid, dan yang lainnya. Awsofan la'allaha la tujadu tamah fi Abi Bakrin wa Umar, yaitu dengan sifat-sifat yang bisa jadi tidak didapati pada Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar adalah salah seorang sahabat, dua-duanya adalah sahabat yang mulia. Akan tetapi yang namanya sahabat tetap manusia biasa, memiliki hawa nafsu, memiliki sifat manusiawi, tidak maksum. Sementara menurut mereka bahwasanya seorang mujtahid itu harus benar-benar sempurna, dan yang sempurna itu tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yad'una syurutan lil mujtahidil mutlaq qad la tujadu tamatan fi man hum min afdalin nas mithl Abi Bakar wa Umar wa hada syurut wad'uha min indi anfusihim. Kata beliau hafizahullah, yad'una syurutan lil mujtahidil mutlaq, mereka sebagian ahlul bida'i wal ahwa membuat syarat-syarat yang tidak relevan, yang mustahil dimiliki oleh seorang mujtahid. Wa qad tujadu tamatan fi man hum min afdalin nas, terkadang syarat-syarat tersebut itu tidak didapati saking sempurnanya pada orang yang paling mulia sekalipun. Syarat-syarat yang mereka buat itu sangatlah sempurna. Tidak mungkin seorang manusia biasa itu memilikinya. Wa hadza syurut wad'uha min indi anfusihim, syarat-syarat yang mereka buat itu berasal dari hawa nafsu mereka. Apa tujuan mereka membuat syarat-syarat bagi mujtahid yang sulit, yang tidak relevan, yang tidak masuk akal? ketika mereka melakukan ini pasti ada syaratnya, ada maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuan mereka? Maksud dan tujuan mereka membuat syarat-syarat yang sulit sekali bagi seorang mujtahid adalah supaya manusia itu bertaklid buta. Menggiring manusia supaya taklid. Kalau sudah taklid, maka mereka itu mudah untuk diarahkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Inna taklid bimanzilati aklil mayyit. Sesungguhnya taklid itu seperti memakan mayit, seperti memakan bangkai. Dan para ulama mengatakan al-muqallid kal mayit baina yaday al-mughassil. Orang yang taklid itu seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Tidak berdaya, disuruh seperti ini langsung, disuruh apapun langsung mau, karena sudah taklid buta, mengikuti seseorang tanpa dalil. Tetapi mereka itu hanya hawa nafsu yang mereka ikuti. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-ilmu ma'rifatul huda bidalil, madzaka wa taqlidu yastawiyan. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu, mengetahui petunjuk dengan dalilnya. Ilmu dan taklid keduanya itu tidak sama. Bukan berarti ahlu sunnah wal jamaah tidak menetapkan syarat bagi mujtahid. Tetap seorang mujtahid memiliki syarat. Akan tetapi syarat-syarat yang diletakkan bagi mujtahid menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah syarat-syarat yang mungkin bisa diraih oleh seseorang. Adapun ahlul bid'ah wal ahwa, mereka membuat syarat-syarat bagi mujtahid dengan syarat-syarat yang sulit, yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang pun. Wa man talabal huda minha fahuwa imma zindiqun wa imma majnun. Qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa man talabal huda minhuma, barang siapa mencari petunjuk, minhuma dari keduanya, dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa imma zindiqun wa imma majnun, maka dia akan dianggap sebagai orang zindiq atau akan dianggap sebagai orang gila. Li ajli su'ubati fahmihima, dengan alasan Al-Quran dan Sunnah sulit difahami, sulit untuk diketahui. Karena menurut mereka yang tahu tentang Al-Quran dan Sunnah adalah mujtahid mutlak dari mereka sendiri, dari kalangan mereka. Maka mereka akan mengatakan kepada ahlu sunnah wal jamaah, ngapain kalian belajar Al-Quran dan Sunnah? Membuang-buang waktu. Karena Al-Quran dan Sunnah itu gak bakal bisa dipahami kecuali oleh mujtahid al-mutlak. Kata mereka, beragama yang benar adalah dengan cara at-taqlid, mengikuti kebanyakan manusia. ketika manusia mayoritas melakukan amalan ibadah walaupun tanpa dalil dilakukan. Ketika mayoritas manusia beriman, mereka ikut beriman. Ketika mayoritas manusia itu kafir, maka otomatis mereka akan ikut kafir. Dan cara beragama yang seperti ini, bertaklid kepada mayoritas manusia, dicela oleh Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Barang siapa mengikuti ya mayoritas manusia, maka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jal. Ahlus sunnah wal jamaah dalam beragama itu hanya berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, dan memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadha huwal aslul akhir, ini adalah landasan yang terakhir. Wa huwa muhimun jiddan, dan landasan ini sangatlah penting. Wa huwa annahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata, sebagian ahlul bida'i wal ahwa berkata, inna la na'rifu ma'anil kitab wa sunnah, kata mereka, sesungguhnya kita ini tidak akan mampu mengetahui makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Wala yumkin an na'rifaha, dan mereka berkata, tidak mungkin kami akan mengetahuinya. Ini merupakan kaidah yang batil, syubhat yang batil. La ya'rifuha illal ulama al-kibar, kata mereka, tidak ada yang tahu tentang makna Al-Quran dan sunnah kecuali al-ulama al-kibar, kecuali mujtahid dari kalangan mereka sendiri. Fayuqalu lahum, maka kita bantah mereka, kata Syekh hafizahullah, Al-Quranu fihi asya' wadihatun ya'rifuhal ami. Al-Quran itu di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang jelas, yang dapat diketahui oleh orang awam sekalipun. Wa ya'rifuhal muta'allim, dan dapat diketahui oleh al-muta'allim, oleh orang yang belajar ilmu agama. Taqumu bihal hujjah alal khalqi, dengannya tegaklah hujjah atas makhluk. Wa fihi asya' la ya'rifuha illal ulama, dan di dalam Al-Quran juga terdapat perkara yang hanya diketahui oleh para ulama. Wa fihi asya' la ya'lamuha illallah, dan di dalam Al-Quran juga terdapat perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Kesimpulannya, dalam Al-Quran itu ada perkara yang sangat jelas, sangat gamblang, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti, yang dapat diketahui oleh orang awam sekalipun, yang tidak berpendidikan sekalipun akan mengetahuinya. Di dalam Al-Quran ada juga perkara yang diketahui oleh orang yang belajar agama. Ada juga perkara yang hanya diketahui oleh para ulama, dan ada juga perkara yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla semata. Naam yujadu fil Quran wa sunnah umurun la ya'rifuha illal mujtahidul mutlak. Benar. Di dalam Al-Quran juga ada perkara yang tidak diketahui oleh mujtahid mutlak. Artinya di dalam Al-Quran di dalam sunnah. Ada juga perkara yang hanya diketahui oleh mujtahid mutlak. Akan tetapi mujtahid mutlak di sini adalah seorang mujtahid dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Lakin tujadu asya kathiratun ya'rifuhal awam. Banyak juga permasalahan-permasalahan di dalam Al-Quran yang diketahui oleh orang awam. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah saja dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketika kita bacakan di hadapan orang awam yang tidak berpendidikan contohnya, apakah mereka akan langsung faham tentang ayat ini? Kita bacakan kepada mereka, kita terjemahkan, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Kita terjemahkan ayat tersebut di hadapan mereka, dan sembahlah Allah saja dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang mendengar apakah akan langsung paham? Faham. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada perkara yang gamblang, tidak butuh penjelasan sekalipun. Ketika sekali didengar langsung faham. Contoh yang lain, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah dalam beribadah, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Ketika kita baca ayat ini di hadapan orang awam, kemudian kita terjemahkan, apakah mereka akan paham? Paham, insya Allah. Mereka akan tahu bahwasanya Allah mengharamkan surga bagi orang yang mempersekutukan Allah dalam beribadah. Contoh ayat yang lain, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Ketika kita bacakan di hadapan orang awam, mereka pasti akan faham maksud dan tujuan ayat ini. Banyak sekali ayat-ayat yang maknanya itu jelas dan tidak butuh kepada penjelasan yang panjang. Ada juga di dalam Al-Quran ayat-ayat yang hanya diketahui oleh Allah saja. Contohnya seperti Alif Lam Mim, Sad, Qaf, Alif Lam Ra. Ini adalah ayat yang maknanya hanya Allah saja yang tahu. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq wa imma majnun. Kalau benar-benar mencari petunjuk dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dianggap sebagai orang yang zindik atau orang yang gila. Fasubhanallahu bihamdih. Allah Azza wa Jalla maha suci dan maha terpuji. Kam bayyanallah subhanahu syar'an wa qadara. Banyak sekali Allah Azza wa Jalla menjelaskan baik secara syariat maupun secara realita, khalqan wa amran, berupa penciptaan, perintah, fi raddi hadihi syubhatil mal'unah, membantah syubhat yang terlaknat ini, min wujuhin syatta, dari berbagai macam sisi, balagot ila hadid daruriyatil amah, sampai pada batasan yang dapat difahami oleh masyarakat umum. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bagaimana cara membantah syubhat cara membantah kerancuan dalam beragama. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Dan sungguh telah tetap keputusan Allah atas mayoritas mereka, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, sesungguhnya kata Allah, kami telah menjadikan pada leher-leher mereka belenggu. Fahiya ilal adqani, lalu tangan mereka diikat ke dagu. Fahum mukmahun, sehingga mereka itu mengadahkan wajahnya ke atas. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kami kata Allah jadikan di depan mereka dinding pembatas. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka penghalang. Wa aghshaynahum fahum la yubsirun, lalu kata Allah kami tutup mata mereka sehingga mereka itu tidak melihat. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun, sama saja apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka ataupun engkau tidak memberikan peringatan kepada mereka, mereka tetap tidak akan beriman. Innama tunziru manittaba dzikra, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan. Wa khasyya ar-rahman bil ghaib, dan takut kepada Allah walaupun dia tidak melihatnya. Fabashshirhu bimaghfiratin, maka kabarkanlah kepadanya kabar gembira dengan ampunan. Wa ajrin karimin, dan pahala yang mulia. Di dalam surat Yunus ayat 7-11, surat Yasin ayat 7-11, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang orang-orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki taklid. Orang yang taklid, mereka itu terbelenggu oleh ketaklidan yang ada pada mereka. Mereka itu seperti orang yang hidungnya dicocok, leher mereka dibelenggu, tangan mereka terikat kuat oleh taklid. Muqallid, orang yang bertaklid, tidak berdaya sama sekali, diarahkan kepada kufur, diarahkan kepada syirik, mereka langsung akan mengikutinya. Mata mereka tertutup oleh syubhat, hati mereka diliputi oleh syubhat, sehingga cahaya ilmu, cahaya Al-Quran dan sunnah tidak akan masuk ke dalam hatinya. Ketika diperingatkan, dinasehati, mereka tidak akan mau menerima nasihat karena mata dan hati itu sudah buta karena syubhat yang ada pada mereka. Ahlussunnah wal jamaah harus senantiasa dengan dalil dalam segala hal. Tidak boleh sedikit pun kita berpegang kepada pendapat seorang pun kecuali apabila pendapatnya itu dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebesar apapun derajatnya, sebesar apapun kemuliaannya, setinggi apapun kedudukannya, tetap ketika dia menyampaikan suatu hal, maka butuh dituntut dalil. Apabila ketika dituntut ternyata tidak memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah, maka sesungguhnya pendapatnya itu ditinggalkan karena kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan memahami keduanya dengan pemahaman yang benar. Akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, salawat semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa alihi wa sahbihi, kepada keluarga dan sahabatnya, wa salama tasliman kathira ila yaumiddin. Al-Musannif rahimahullah Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memulai kitab beliau dengan hamdalah, dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau menutup kitabnya dengan itu pula, ditutup dengan hamdalah, dengan memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimil khair wa da'i ilallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi manihtada bihajjihi wasara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, muallimil khair, yang senantiasa beliau itu ketika beliau masih hidup, hidupnya dihabiskan untuk mengajarkan ilmu agama, wa da'i ilallah, yang senantiasa mengajak, menyeru kembali beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sallallahu alaihi wa ala alihi, semoga salawat terus menerus terlimpah curahkan kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang yang senantiasa mengambil hidayah, dan kepada orang yang berhidayah dengan hidayahnya, wasara ala nahjihi, dan kepada orang yang senantiasa di atas manhajnya, wa tamassaka bisunnatihi, dan bagi orang yang terus-menerus berpegang teguh dengan sunnahnya, ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita selesai membaca kitab yang agung, risalah yang nafi'ah, yang di dalamnya terdapat faedah yang banyak, yaitu al-usulus sittah. Dan ana secara pribadi menyadari masih banyak sekali kekurangan, dan ana sadari masih jauh dari kesempurnaan. Apabila di dalam pelajaran yang telah berjalan terdapat kesalahan, baik kesalahan dalam penjelasan, dalam bacaan, ini semata-mata karena kebodohan dan kekurangan yang ada pada diri pribadi. Adapun kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jal. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat khusus bagi pribadi dan umumnya kepada antum sekalian. Semoga apa yang telah kita lakukan ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan untuk kita semua di hari kiamat. Dan sesungguhnya semua ini adalah nikmat dan berkah dari Allah Azza wa Jal. Kalau bukan karena karunia Allah, niscaya ana pribadi tidak mungkin duduk di hadapan antum sekalian. Dan kalau seandainya bukan karena nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jal, kita semua tidak mungkin bisa berkumpul di sini kalau seandainya bukan karena nikmat dan karunia dari Allah, kita tidak mungkin berukhuwah di atas manhaj an-nubuwah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.